Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات أعزني الله إياكم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk bermajlis mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini insyaallah ta'ala biibnihi wa aunih kita akan mengupas kaidah-kaidah di dalam menyikapi penyimpangan, mukhalafah, bid'ah, kesesatan dan para pengusungnya. Naam. Kita ini sekarang hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Dalam keadaan semakin kurangnya ilmu, semakin lemahnya iman, semakin kurangnya ulama, dan semakin banyaknya ahlul bid'ah wal ahwa, tokoh-tokoh bid'ah, penyeru kesesatan. Namun bihamdillahi ta'ala telah ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap adanya ta'ifah, segolongan dari umat ini. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah salafiyun yang senantiasa menjaga kemurnian agama Allah subhanahu wa ta'ala, memperjuangkan al-haq, membela kebenaran, memerangi kebatilan, menerangkan kesesatan. Dan itu tergolong amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu tergolong jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik." Hadis muttafaq alaih. senantiasa ada qa'ifah, segolongan min ummati, dari umatku, zahirina 'alal haqq, mereka menampakkan secara terang-terangan al-haq, la yadurruhum, tidak akan memudaratkan mereka, man khadalahum, siapapun yang meninggalkan mereka, menyelisihi mereka, ya, menggembosi perjuangan mereka, meskipun hal itu menyusahkan, menyakiti mereka, tapi tidak akan memudaratkan mereka. Mereka akan tetap berjaya di atas al-haq. Hatta ya'ti amrullah, hingga datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, wa hum kadzalik, dalam keadaan mereka tetap seperti itu. Yakni menjelang hari kiamat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rih, angin yang bertiup, masuha masul misk, masuha masu al-harir, warihuha rihul misk, sangat halus sentuhannya seperti sutra, baunya harumnya seperti misik. Setiap orang yang beriman, mukmin yang menghirupnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu, sehingga tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini. Tidak ada lagi ta'ifah tersebut. Ya, yang tersisa adalah syiraru khalqillah, sejelek-jelek makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, alaihim taqumus sa'ah, di atas merekalah tegak hari kiamat. Di atas merekalah tegak hari kiamat. Naam. Nah, oleh karena itu sepanjang zaman sampai pada zaman ini, sirah, pergulatan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ta'ifah ini tadi, ta'ifah mansurah, yang dijamin akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga dikenal al-firqatun najiyah, satu-satunya golongan yang dijamin selamat dari api neraka. Ya, antara golongan ini dengan sekian banyak firq, sekian banyak firqah-firqah, golongan-golongan sesat. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, sataftariqu ummati ala 73 firqah, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Satu golongan yang dijamin masuk jannah, yang selamat, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan 72 golongan lainnya diancam dengan neraka karena kesesatan mereka. Sehingga senantiasa antara Ahlus Sunnah dengan golongan-golongan yang sesat tersebut terjadi perseteruan, pergulatan, sirah di antara mereka. Ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul batil, mereka memperjuangkan kebatilan mereka, kebid'ahan mereka, kesatan mereka, berusaha untuk menyebarkannya, menyesatkan manusia. Dan ahlus sunnah berusaha untuk membela agama Allah al-haq, membantah kesesatan bid'ah itu, dan mengajak umat ini untuk menjauhinya, untuk menjaga diri darinya, agar tetap di atas akidah yang benar, agar masuk dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Pada masa kita sekarang ini ada satu fitnah yang besar yang sedang melanda dakwah, dan ini menebar di banyak negeri termasuk di negeri kita, yaitu fitnah yang tokoh-tokohnya Ali Hasan Al-Halabi, Abu Al-Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi, ya, dan sebelumnya Adnan Ar-Ur, juga Al-Maghrawi, dan akan kita dengar nanti tingkat kesesatan mereka dan bahayanya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan umat ini, sehingga harus dijauhi, harus ditahdzir mereka-mereka dan pengikut-pengikut mereka, pendukung-pendukung mereka, sejauh-jauhnya untuk tujuan-tujuan yang akan kita pelajari pada kaidah-kaidah ini. Naam. Sejauh mana tingkatan kesesatan mereka? Ini telah dibongkar dan diterangkan secara jelas oleh Imam Jarh wa Ta'dil, Hamil Liwa Al-Jarh wa Ta'dil, pembawa panji Jarh wa Ta'dil, dengan tazkiyah rekomendasi gurunya Imam Al-Imam Muhaddits Al-Asr, muhaddits abad ini, yang tidak asing lagi yaitu Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan dengan persaksian ulama-ulama lainnya yaitu Al-Mujahid Al-Allamah Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Pada sekian tulisan-tulisan beliau menerangkan sejauh mana kesesatan mereka dan sejauh mana kejahatan mereka terhadap agama Allah dan memerangi agama Allah, memerangi ulama ahlus sunnah wal jamaah. Beliau menegaskan pada salah satu tulisannya yaitu kitab Bayan Ma Fi Nasihati Ibrahim Ar-Ruhaili Min Al-Khalal Wal Ikhlal, keterangan apa yang ada dalam nasihatnya Ibrahim Ar-Ruhaili berupa kekurangan dan kesalahan. Yang kitab ini, nasihat An-Nasihah ini, tulisan Ibrahim Ar-Ruhaili, dia tulis dengan maksud untuk ikut di dalam menangani fitnah ini, fitnah Ali Hasan Al-Halabi, fitnah Abu Hasan yang sedang ditahdzir oleh ulama. Akan tetapi nasihat itu berisi beberapa kesalahan, banyak kesalahan, ya, berisi kaidah-kaidah yang berbahaya, ya, dan memang dia, orang ini Ibrahim Ar-Ruhaili, termasuk yang membela, yang masih membela mereka. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mempelajari kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, sehingga kita tidak terpengaruh dengan kaidah-kaidah batilah yang disebarkan oleh Abu Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi, ataupun semisal Ibrahim Ar-Ruhaili. Pengkaburan terhadap kaidah-kaidah ini sangat berbahaya, sehingga terjadi kesimpangsiuran, terjadi kekacauan, terjadi kebingungan di banyak, ya, tempat, dan banyak orang yang tertimpa kebingungan dalam hal ini karena tidak mengerti kaidah yang sebenarnya. Di dalam bantahan tersebut, bayan tersebut, dan sebelum ana lanjut, Selain Syekh Rabi, hafizahullah juga salah satu kibar ulama masa ini, yaitu Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, yang juga salah satu murid dari Syekh Rabi', juga telah mengeluarkan tulisan untuk membantah tulisan Ibrahim Ar-Ruhaili tersebut, yang berjudul At-Ta'akubat As-Sarihah Ala Risalatin Nasihah. At-Ta'akubat As-Sarihah, bantahan-bantahan yang jelas, gamblang terhadap risalah tulisan An-Nasihah, yang berjudul An-Nasihah, karya Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Sehingga kami nanti akan melengkapi pembahasan kaidah-kaidah itu juga dengan menukil dari kitab Syekh Abdullah Al-Bukhari, dari kitab At-Ta'akubat As-Sarihah tersebut. Nah, Syekh Rabi' hafizahullah pada kitab Bayan menerangkan dengan tegas, kata beliau, inna ru'usa hadhil fitan wa mukhtari'iha wa mu'ajjiji niraniha wa hamili rayatiha la ma'rufuna inda ahli sunnah nubaha. Sesungguhnya tokoh-tokoh utama fitnah-fitnah ini dan perancang-perancangnya dan yang mengobarkan api fitnah-fitnah itu dan pembawa panji-panjinya, ma'rufun, dikenal di kalangan ahlus sunnah, ahlus sunnah wal jamaah, yang memang mereka murni di atas sunnah dan mereka jeli di dalam menilai permasalahan, mereka di atas kaidah yang kokoh, yang murni. Innahum, sesungguhnya mereka itu, tokoh-tokoh fitnah itu adalah Adnan Ar'ur wa Abul Hasan Al-Ma'ribi. Yang pertama Adnan Ar'ur, yang kedua Abul Hasan Al-Ma'ribi. Wa Ali Hasan Al-Halabi, yang ketiga adalah Ali Hasan Al-Halabi. Wa man dara fi falakihim, dan yang berputar, berporos pada jalur mereka. Wa tamassaka bi usulihim wa manhajihim, dan yang berpegang dengan prinsip-prinsip mereka, kaidah-kaidah mereka dan manhaj mereka. Inna haula'i, sesungguhnya mereka itu, yasiruna fi harbihim li ahli sunnah, mereka berjalan di atas peperangan memerangi ahli sunnah wal jamaah. Wa difa'ihim an ahli bid'ahil kubra, mereka membela ahlul bid'ah al-kubra, tokoh-tokoh penganut-penganut bid'ah terbesar, penganut-penganut dan tokoh-tokoh bid'ah terbesar yang ada di umat ini. Yasiruna ala, dan sebagian bid'ah-bid'ah itu tingkatannya sudah keluar dari Islam, dan tokoh-tokoh tersebut sudah keluar dari Islam. Akan kita dengar nanti. Itu pun dibela. Padahal mereka sudah tingkatannya mubtadi-mubtadi yang kafir tingkatannya. Sudah di luar Islam, bid'ah-bid'ah mereka sudah bid'ah-bid'ah kekufuran. Nah, sebenarnya kita akan simak nanti. Itu pun dibela. Ya. Yasiruna ala manhaj, mereka berjalan di atas manhaj Muhammad Abduh Al-Misri. Mereka-mereka itu, tokoh-tokoh tersebut, Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi, berjalan di atas manhajnya Muhammad Abduh Al-Misri. Siapa Muhammad Abduh Al-Misri ini? Kata Syekh Rabi, ahadi kibaril masuniyah, salah satu tokoh pembesar organisasi Freemasonry, gerakan organisasi tertua Yahudi yang punya misi untuk mengkafirkan alam semesta, mengkafirkan seluruh manusia di alam semesta ini. Wa 'ala manhaj tilmidhihi, dan berjalan di atas manhaj tilmid muridnya Muhammad Abdul Misri. Ini di negeri kita dikenal Muhammad Abdul ini sebagai tokoh modernis. Nah, ini diungkap oleh Syekh Rabi, dia ternyata tokoh Freemasonry. Nah, dan di atas manhaj muridnya Muhammad Abdul Misri, yaitu Jamaluddin Al-Qasimi. Jamaluddin Al-Qasimi alladhi allafa kitabaini, yang telah mengarang, menulis dua kitab, dua buku, Fid Difa'i an Ahlil Bid'il Kubra, dalam rangka membela tokoh-tokoh penganut bid'ah-bid'ah terbesar, minal Jahmiyah, dari kalangan Jahmiyah. Jahmiyah bid'ahnya sudah sampai pada tingkatan kufur. Wal Mu'tazilah wal Khawarij wa ghairihim, Al-Mu'tazilah, Al-Khawarij, dan yang lainnya tidak sampai pada tingkatan kufur, tapi pada tingkatan fasik, yakni dosa besar. Nah, wal kitabani huma, dua kitab tersebut, yang pada kedua kitab itu Jamaluddin Al-Qasimi membela Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, dan yang lainnya, dan tokoh-tokoh mereka. Huma, dua kitab itu judulnya kitab Ta'rikh Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah, sejarah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kitab yang kedua berjudul Mizan Al-Jarh wa Ta'dil, timbangan jarah wa ta'dil. Timbangan jarah mencela, dan at-ta'dil merekomendasi, mentazkiyah. Nah, pada dua kitab ini Jamaluddin Al-Qasimi membela ahlul bid'ah dan imam-imam, tokoh-tokoh bid'ah-bid'ah itu. Ya, kita akan dengar secara singkat, ya, sejauh mana dia membela mereka, dan agar kita ada gambaran, ya, arahnya sejalan dengan gurunya Muhammad Abdul Misri. Ya. Dan kita akan tahu, ya, apa yang dilakukan oleh Adnan Ar'ur, Abu'l Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi. Kita dengar gerakan mereka sejauh mana, dan kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi, bahwa mereka berjalan di atas jalannya Muhammad Abdul Misri dan Jamaluddin Al-Qasimi. Pada kedua kitab itu Jamaluddin Al-Qasimi mengklaim bahwa kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah, mereka adalah mujtahid-mujtahid umat ini yang berhak, ya, untuk dapat ganjaran seorang mujtahid. Yakni hasil-hasil ijtihad mereka jika benar dapat pahala dua, jika ijtihad mereka keliru, ijtihadnya, kesalahannya itu dimaafkan, bid'ahnya dimaafkan, kesesatannya dimaafkan, kemudian dapat pahala satu. Nah, dia Jamaluddin Al-Qasimi juga menukil, ya, menukil takfir Al-Jahmiyah, pengkafiran Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlul Athar, Ahli Hadis. Kemudian, jadi dia menukil, ya, agar kita ketahui bahwa kelompok-kelompok sesat itu, kaum Jahmiyah dan yang lainnya, mereka, ya, menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kesesatan-kesesatan, sampai mereka, Jahmiyah, mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Athar itu, ya, mereka adalah kafir. Ya. Nah, Jamaluddin Al-Qasimi menukil pengkafiran Jahmiyah kepada Ahlul Hadis, Ahlus Sunnah, di tengah-tengah kitabnya. Kemudian dia pada komentarnya, yakni mengomentari, menilai pengkafiran Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia menilai, menganggap bahwa khilaf antara mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mazhab Jahmiyah, ya, yang merupakan mazhab kufur, mazhab Jahmiyah yang sifatnya kufur, itu adalah khilaf, perbedaan pendapat yang tingkatannya cuma lafzi saja. Ya, lafzi. Yakni hanya perbedaan pendapat dalam hal mengistilahkan suatu masalah. Nah, artinya sebenarnya ditinjau dari sisi segi hakikinya, ya, maknanya itu tidak, cuma masalah istilah saja. Jadi sebenarnya itu perbedaan yang biasa. Nah, sehingga dia tidak mengingkari. Dia tidak mengingkari kejahatan Jahmiyah yang mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kaum Jahmiyah dalam rangka untuk melariskan, untuk menyebarkan bid'ah mereka yang dikatanya kufur, kesesatan mereka kepada umat ini, ya tentunya dengan cara harus menghabisi Ahlus Sunnah. Nah, maka Ahlus Sunnah disesatkan oleh mereka, dan Ahlus Sunnah dikatakan memiliki pemahaman kafir. Ya, supaya umat ini yang terpengaruh dengan mereka tetap percaya dengan mereka dan tetap berjalan di atas manhaj akidah Jahmiyah. Nah, ini harusnya kan diluruskan sebagai nasihat terhadap umat ini, tapi Jamaluddin Al-Qasimi tidak mengingkari pengkafiran Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah, bahkan dikaburkan perselisihan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kaum Jahmiyah itu perselisihan hakiki. Ya. Makna. Nah, yang menentukan seseorang di atas kebenaran atau kesesatan dikaburkan oleh dia dan hanya mengatakan bahwa itu sebenarnya hanya perbedaan dalam hal lafaz istilah saja. Nah. Wallahul musta'an. Berikutnya Jamaluddin Al-Qasimi membela Jaham ibn Safwan. Jaham ibn Safwan ini tokohnya kaum Jahmiyah. Jadi kaum Jahmiyah itu penisbahan kepada Jaham ibn Safwan. Nah, Jaham ibn Safwan ini dikafirkan oleh ulama, oleh a'immah di masanya. Dihukumi, difonis murtad. Ya, dan dia mati di atas kemurtadan. Ya, dia mempreteli seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat sama sekali. Nah, yang hakikat mazhab tersebut sebenarnya ya Allah itu tidak ada. Karena tidak ada satu pun, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun kecuali mesti punya sifat. Mesti itu kaidah. Tidak ada sesuatu pun kecuali mesti punya sifat. Jadi kalau dikatakan Allah tidak punya sifat, berarti hakikat ucapan ini, mazhab ini, Allah itu tidak ada. Ini singkatan bid'ahnya memang sudah sampai pada tingkatan kufur. Dikafirkan oleh a'immah, imam-imam Islam, oleh ulama. Nah, al-imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, di samping itu Jahm ibn Safwan, dia terlibat dalam gerakan teroris. Pemberontakan Khawarij, ya, di antara bid'ah. Jadi Jam ibn Safwan dia adalah ya Khatib al-Harith, ya, ada seorang tokoh Khawarij, teroris pemberontak di zaman itu, namanya al-Harith. Jam ibn Safwan ini khatibnya, ya, tukang khutbahnya. Dan dia membacakan kitab-kitabnya Al-Harith. Ya. Dan dia da'i yang mengajak kepada pemikirannya Al-Harith. Pemikiran Khawarij. Dan mengajak orang-orang untuk ikut bersama Al-Harith ini agar memberontak kepada pemerintahan yang sah waktu itu, yaitu Bani Umayyah. Nah, sehingga terjadi pemberontakan ketika itu, ya, Al-Harith ini, nah, melakukan khuruj, memberontak kepada Bani Umayyah. Ya, Daulah Umayyah, pemerintahan Umayyah yang ada di negeri, di wilayah Masyrik. Nah, wilayah timur. Nah, Jahm bersamanya. Pada salah satu pertempuran pemberontakan itu, ya, Al-Harith ini kalah. Kalah dia, kalah perang. Apa yang dilakukan oleh dia? Dia melarikan diri berlindung di negara kafir. Berlindung di negara kafir. Memerangi negara Islam, kalah, berlindungnya ke negara kafir. Nah, dia tinggal di sana, ya, dapat suaka politik, ya. Nah, istilahnya. Hah? Tayyib. Di sana dia bisa aman selama 12 tahun lamanya. Tidak bisa diganggu. Ketika suatu saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan negara kafir yang melindungi dia itu, dia ikut bergabung dengan negara kafir itu untuk menghantam, ya, pasukan kaum muslimin, dan dia menjadi pengkhianat, membongkar kelemahan-kelemahan, titik-titik kelemahan kaum muslimin kepada negara kafir itu, ya. Kemudian akhirnya dia berhasil kembali ke negara Islam, ya, dengan aman. Yakni dapat kesempatan. Nah, sehingga dia tinggal lagi di negara Islam. Nah, masih Khalifah Umayyah yang ada pada waktu itu yang menerima dia. Ternyata tidak lama berselang, dia kemudian melakukan pemberontakan yang kedua kalinya untuk meruntuhkan, ya, pemerintahan Daulah Umayyah. Nah, pada pemberontakan yang kedua ini, Al-Harith ini terbunuh bersama kawannya tadi, siapa? Jahm ibnu Safwan. Keduanya terbunuh di situ. Ya, terbunuh sebagai pemberontak. Nah, ini, ya, dalam hadis, orang yang terbunuh dalam pemberontakan kepada pemerintahan yang sah adalah na'am, sejelek-jelek korban-korban pembunuhan. Na'am. Itu dibela oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Na'am. Jamaluddin Al-Qasimi membela Jahm ibn Safwan bahwa dia itu dibunuh karena urusan politik, murni urusan politik, persaingan politik, katanya. Nah, ya, kemudian dia menjelek-jelekkan pemerintahan Bani Umayyah. Nah, di sini yang benar kan seharusnya yang namanya pemerintah kalau punya kesalahan, ya, dinasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang syar'i, yang dituntunkan oleh syariat. Nah, akan tetapi di sini Al-Qasimi dia menyelisihi nas-nas nabawiyah, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk bersabar kepada ulat al-amr, kepada waliul amr, kepada pemerintah. Selama pemerintah itu masih dalam lingkaran Islam, meskipun punya kesalahan-kesalahan, ya, meskipun melakukan dosa besar, ya, bersabar. Kalau punya kemampuan untuk menasihati, dinasihati, ya, dengan cara yang baik. Nah, dengan cara sir, ya, dengan surat. Kalau berani langsung menemuinya, ditemui langsung. Dan itu adalah seutama-utama jihad. Nah, afdalu jihad. Kalimatu haq. inda sultanin jair seutama utama jihad fisabilillah adalah menyampaikan kalimat hak di hadapan penguasa yang zalim. Yakni berdua dengannya, datang ke istananya, datang ke rumahnya, sampaikan. Bukan ya di hadapan umum yang sifatnya provokasi untuk memberontak. Nah, ini. Dan di sini dengan menyalahkan khalifah yakni pemerintahan Umayyah, dia kemudian mencoba membela bahwa terbunuhnya Ja'far bin Sofwan itu karena persaingan politik. Dan lebih dari itu, dia mengangkat derajatnya Ja'far bin Sofwan sampai pada derajat dia itu adalah da'i yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Ja'far bin Sofwan itu adalah mujtahid. Ya. Sampai di sini. Sejauh ini, Jamaluddin Al-Qasimi. Nah. Berikutnya. Pada kitabnya Mizan Al-Jarh wa Ta'dil. Nah. Jamaluddin Al-Qasimi menuduh ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu adalah orang-orang yang gampangan memfasikkan orang lain, menuduh orang lain fasik, sesat, fasik. Ya. Kemudian dia membela, ini tujuannya ini adalah untuk membela salah satu tokoh mubtadi' yang bernama Amr bin Ubaid. Nah, kali ini yang dibela adalah Amr bin Ubaid. Ini adalah salah satu dari syuyukh Mu'tazilah. Salah satu syekhnya kaum Mu'tazilah. Tokoh-tokoh awal. Ya, kaum Mu'tazilah. Nah, dia membela Amr bin Ubaid, menyanjung dia bahwa dia adalah seorang yang zahid, orang yang zuhud terhadap dunia, dia orang yang bertakwa. Ya. Kemudian dia mengaburkan ya, permasalahannya dengan menukil dari Al-Zahabi dalam kitab Al-Mizan, Mizanul I'tidal, pada biografi Amr bin Ubaid ini. Al-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal ya, menukil pujian Al-Mansur. Ya, Al-Mansur ini salah satu khalifah Abbasiyah yang ada pada waktu itu. Al-Khalifah Al-Abbasi. Ya, yang memang dia terpukau dan terpengaruh dengan zuhudnya Amr bin Ubaid. Dengan kebagusan akhlaknya. Ya. Dan lupa dengan bid'ahnya. Nah, ini kekeliruan. Tetapi sebenarnya dalam kitab itu Adz-Dzahabi menukil ya, keterangan a'immah mengenai Amr bin Ubaid, mengenai kesesatan dan bid'ahnya. Tetapi Jamaluddin Al-Qasimi tidak menampakkan itu. Nah, mengaburkan hal itu. Yang ditampakkan oleh dia pujiannya Al-Mansur. Ya, sang khalifah Abbas ini tadi. Nah, jadi Al-Mansur punya bait syair mengatakan tentang Amr bin Ubaid, kullukum yatlubu Said ghairu Amr ibn Ubaid. Kullukum yatlubu Said ghairu Amr ibn Ubaid. Setiap kalian itu ada yang dicari, dikejar. Ya. Kalian dekat-dekat kepada penguasa pemerintah, ya. Ada yang diharapkan. Ya, ada yang didapatkan selain Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid, masya Allah, orang zahid, zuhud, dipuji. Nah, dan Jamaluddin Al-Qasimi juga menukil pujian lain dari Al-Mansur kepada Amr bin Ubaid. Nah, kemudian Jamaluddin Al-Qasimi menuduh Ahlus Sunnah yang mengkritisi Amr bin Ubaid, yang mentahdir Amr bin Ubaid Dan semisalnya, ya, bahwa mereka melakukan itu karena asobiyah, karena fanatisme, karena membela madhab, ya, itu adalah kekakuan, ta'assub. Nah, ini Amr bin Ubaid ini padahal bid'ahnya dia adalah Syekh Mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah awal-awal dulu, kaum Mu'tazilah yang awal, ya, generasi awalnya Mu'tazilah itu bid'ahnya sampai pada tingkatan kufur. Nah, yaitu sampai menafikan, ya, ilmu Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu sebelum terjadi. Ya. Ini mengingkari takdir. Mu'tazilah Qadariyah. Kaum Mu'tazilah Qadariyah mengingkari takdir. Ingkar takdirnya adalah mengingkari, mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu yang terjadi ini sebelum terjadi. Ya. Dan ini tingkatannya kufur. Nah, adapun kemudian generasi-generasi akhir kaum Mu'tazilah Qadariyah, ya, sudah menetapkan itu dan bergeser yang diingkari dari tingkatan takdir adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ikut campur menciptakan perbuatan-perbuatan makhluk. Ya. Bahwa yang berkehendak terhadap amalan setiap hamba, yang menciptakan amalannya itu adalah hamba itu sendiri. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya kuasa ikut campur. Nah, ini yang generasi akhirnya. Ini diperselisihkan. Apakah ini kufur atau hanya kefasikan? Nah. Nah, Amr bin Ubaid ini salah satu syekh, tokoh awal kaum Mu'tazilah Qadariyah. Nah, dia di antara kesesatannya, nah, di antara kesesatannya, selain yang kita dengar bahwa dia tokoh Mu'tazilah Qadariyah, nah, dia pernah, nah, dikatakan oleh Hamad bin Zaid, dikatakan kepada Ayyub, ya, sesungguhnya Amr bin Ubaid meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum Muawiyah ala mimbari faqtuluh." Jika kalian melihat Muawiyah radhiyallahu anhu di atas mimbar, maka bunuh dia. Nah, maka Ayyub mengatakan kadzib, ya, itu dusta. Jadi dia termasuk kadzab. Amr bin Ubaid ini termasuk kadzab yang berani, ya, memalsukan, mendustakan hadis. Memalsukan hadis. Nah, dia ini memasukkan hadis ini tadi untuk menumpahkan kebenciannya kepada Muawiyah, salah satu sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Nah, Jamaluddin Al-Qasimi berusaha membela dia dan mengatakan itu dia itu terjerumus dalam kedustaan bukan karena sengaja, tetapi hanya karena salah ingat, salah nukil. Nah, padahal ya, a'immah menyatakan dengan jelas bahwa dia berdusta secara sengaja. Nah, Amr bin Ubaid mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela mereka. Nah, termasuk mengatakan bahwa seandainya Ali radhiyallahu anhu, Talha, Zubair, ya, dan Uthman, mereka itu bersaksi di hadapanku atas kasus tali sandal, atas kasus tali sandal, maka aku tidak akan menerima persaksian mereka. Orang itu kalau ditolak persaksiannya di mahkamah itu berarti dia fasik. Kata dia, kalau ada kasus tali sandal yang dikasuskan, kemudian Uthman, Ali, Talha, Zubair, ini deretan sahabat-sahabat terkemuka, mereka bersaksi, maka saya tidak akan menerima persaksian mereka, kata Amr bin Ubaid. Nah, ya, berarti dia memfasikkan, menghukumi mereka itu fasik, para sahabat, mencela mereka. Nah, dan seterusnya, dari kesesatan-kesesatan dia yang banyak. Nah, dalam keadaan seperti itu, Jamur bin Qasim membela dia. Nah, kemudian Jamaluddin Al-Qasimi membela ini tokoh berikutnya akan disebutkan, ini tokoh-tokoh sesat yang tingkatannya sudah sampai pada tingkatan kufur, dikafirkan oleh ulama. Selain yang lewat siapa? Jam Ibn Sufwan. Naam. Dia membela Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, dia itu adalah tokoh sufi, ya, yang punya akidah hululiyah, ittihadiyah. Punya akidah ittihadiyah. Ya, wujud. Wujud yang ada itu semuanya adalah wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sering kita dengar disebut dengan Allah di ada di mana-mana. Itu akidah ittihadiyah. Ya, satunya wujud. Ini akidah ekstrimnya sufi Ibn Arabi yang tingkatannya adalah kekufuran. Karena Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma' kesepakatan salafus soleh para sahabat. Dan setelah mereka dari kalangan salafus soleh, Allah subhanahu wa ta'ala, zatnya Allah, dirinya Allah berada di atas arasy. Berada di atas arasy. Menetap di atas arasy. Meninggi di atas arasy. Ya. Arasy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yang paling atas, yang mengatapi jannah, surga, firdaus. Ya. Seluruh makhluk, ya, di bawah. Nah, arasy mengatapi jannatul firdaus. Dan arasy ini di atas bahar, di atas samudra. Nah, jannah, surga, jannat firdaus, yang merupakan jannah tertinggi dan yang pertengahan. Ya, jannah letaknya di atas langit. Nah, langit 7 lapis, di atasnya lah jannah. Nah, langit terdekat, langit dunia yang kita lihat. Kemudian bumi ini. Bumi ke bawah juga 7 lapis. Di dasar bumi terletak neraka. Allah di mana? Arasy, dia seluruh makhluk. Di atas seluruh makhluk. Tidak ada makhluk di sampingnya, tidak ada makhluk di depannya. Ya. Seluruh makhluk di bawahnya. Arasy dan seterusnya ke bawah. Ini tempat, posisi Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka akidah mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana. Seluruh wujud ini adalah wujudnya Allah. Ini adalah kufur. Dan ini akidahnya Ibnu Arabi. Jamaluddin Al-Qasimi membela dan menyanjung Ibnu Arabi. Nah, dalam kitabnya yang lain, ya, kitab lainnya, kitab Jamaluddin Al-Qasimi, yaitu Qawaid At-Tahdits, dia menukil dari Ibnu Arabi pada beberapa tempat dalam kitabnya. Dan dia juluki Ibnu Arabi ini tadi, yang kafirin, mulhid ini tadi, ya, pengingkar agama ini, dijuluki oleh Jamaluddin Al-Qasimi bahwa dia adalah Al-Sheikh Al-Akbar, Muhyiddin Ibnu Arabi. Syekh terbesar yang menghidupkan agama. Ibnu Arabi, qaddasallahu ruha, semoga Allah sucikan ruhnya. Nah, kemudian menukil dari kitabnya Futuhat. Ya. Al-Futuhat Al-Makkiyah, kitabnya Ibnu Arabi. Selain yang kita dengar akidah wahdatul wujud, Ibn Arabi punya akidah kufur lainnya. Ya. Yaitu disebut oleh Syekh Arabi, hafizahullah, Ibn Arabi berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia bukan untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia menolak, dia tidak mengimani bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menentang ayat "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada aku. Dia tidak mengimani. Nah, dan dia meyakini, Ibn Arabi meyakini bahwa tidak ada taklif, tidak ada pembebanan syariat terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, Ibn Arabi, meyakini bahwa wali-wali itu lebih mulia daripada para nabi dan rasul. Nabi lebih mulia dari rasul. Dibalik oleh dia, dibolak-balik agama ini. Dipermainkan syariat ini. Ya. Ma'ruf bahwa rasul lebih mulia daripada nabi. Rasul lebih mulia daripada nabi. Dan para rasul dan para nabi lebih mulia daripada para wali. Dibalik oleh dia. Yang paling mulia wali. Kemudian nabi. Kemudian yang terendah rasul. Na'udzubillah. Dan Ibn Arabi juga punya keyakinan. Meyakini seluruh akidah-akidah yang ada di dunia ini. Seluruh akidah-akidah kufur itu diyakini oleh dia. Ya. Dia meyakini akidahnya Yahudi, akidahnya Nasrani, Majusi, Hindu, ya, dan yang lainnya. Bahwa itu semua benar. Ini Ibn Arabi. Ini oleh Jamaluddin Al-Qasimi, apa gelarnya? Al-Syekh Al-Akbar, Syekh terbesar. Dan didoakan oleh dia. Ya, semoga Allah sucikan ruhnya. Wallahul musta'an. Tokoh lainnya yang dibela dan disanjung oleh Jamaluddin Al-Qasimi adalah tokoh Syiah Rafidhah yang juga sampai pada tingkatan ilhad, menentang agama, sampai pada tingkatan kufur, yaitu Nusair At-Tusi. Nusair At-Tusi. Nah, Nusair At-Tusi ini ya diterangkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ighatsatul Lahfan tentang dia. Nah, dia dijuluki oleh Ibnu Qayyim sebagai Nasir Asy-Syirk wal Kufur. Nah, dia ini adalah penolong kesyirikan dan kekufuran. Namanya Nusair At-Tusi dan dia adalah penolong kesyirikan dan kekufuran. Al-Mulhid. Nah, yang ingkar agama dan dia adalah Wazir Al-Malahidah. Dia adalah Perdana Menteri orang-orang Malahidah. Orang-orang yang ingkar agama. Naam. Dia wazir Hulaku. Jadi ketika dulu pada penyerangan Tartar, ya, Tartar untuk menghancurkan kaum Muslimin, nah, dia justru menjadi perdana menterinya. Nah, yang pimpinannya waktu itu adalah Hulaku. Nah, dan dia bekerja sama dengan Tartar untuk kemudian menghancurkan ya kaum muslimin. Nah, untuk menghancurkan kaum muslimin sehingga kemudian dibunuh khalifah ya. Yang merupakan keruntuhan pemerintahan Abbasiyah waktu itu. Nah, sehingga dibunuh qadi-qadi Islam yang ada pada waktu itu, dibunuh fuqaha, ahli-ahli fikih dan dibunuh para muhaddits. Nah, dan yang disisakan oleh dia adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli ilmu nujum, ya, sihir, tukang-tukang sihir, Nah, kemudian dia memindahkan, mengalihkan wakaf-wakaf untuk madrasah-madrasah dan masjid-masjid, ya, serta wakaf-wakaf yang ditujukan untuk anak-anak yatim, justru disalurkan wakaf-wakaf itu hasilnya kepada tokoh-tokoh filsafat, tukang-tukang nujum, tukang-tukang sihir. Nah, kemudian dijadikan sebagai teman-teman dekatnya. Nah, dan dia ini, Nusair Al-Tusi ini, di dalam kitab-kitabnya, dia mendukung keyakinan filsafat yang dikenal dengan Qidamul Alam, bahwa alam semesta ini bukan Allah yang menciptakan. Nah, tercipta begitu saja. Bukan Allah yang menciptakan, ya, ini memang ada. Ya, memang ada. Dan Qidamul Alam, ya, ini memang ada dan bukan Allah penciptanya. Kemudian dia juga meyakini bahwa tidak ada hari pembalasan. Dan dia mengingkari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian dia membangunkan untuk orang-orang mulhid madrasah-madrasah. Dan dia, Nusair Al-Tusi ini, ya, menjadikan isyarat-isyaratnya imam mulhidin, kata Ibnu Qayyim, imam al-mulhidin, imamnya orang-orang mulhid, orang-orang ingkar agama, yaitu Ibnu Sina yang sangat terkenal, itu adalah imam orang-orang yang ingkar agama, ya, imam al-mulhidin, kata Ibnu Qayyim. Nusair Al-Tusi ini menjadikan, berusaha, yakni berusaha untuk menjadikan isyarat-isyaratnya Ibnu Sina, ya, sebagai pengganti Al-Quran. Akan tetapi alhamdulillah tidak berhasil. Luar biasa ini, ya, gerakannya Nusair Al-Tusi. Nah, wallahul musta'an. Di akhir perjalanan Nusair Al-Tusi, dia ikut mempelajari ilmu sihir. Kemudian dia menjadi tukang sihir dan menyembah berhala. Na'udzubillah. Nah, ini dibela dan disanjung, ditokohkan oleh Jamaluddin Al-Qasim. Kemudian Jamaluddin Al-Qasimi juga, nah, dia menganggap, ya, mereka-mereka itu adalah sebagai ahli-ahli ijtihad. Nah, sudah kita dengar tadi, ijtihadnya dapat, ya, namanya ahli ijtihad berarti dapat pahala dua, jika ijtihadnya benar, jika salah dimaafkan kesalahannya, dan ya dapat pahala satu. Dan seterusnya, ya, dari sekian kesesatan Jamaluddin Al-Qasimi, kita yang penting maksudnya sekarang ada gambaran tentang, ya, jalannya dakwahnya Jamaluddin Al-Qasimi, sehingga bisa kita mengaitkan dengan Muhammad Abdul Al-Misri yang ternyata dia salah satu tokoh pembesar organisasi Freemasonry, ya. Dengan ini kita ingin lihat kenapa kemudian dikatakan oleh Syekh Rabi bahwa Adnan Ar-Ur, Abul Hasan Al-Misri, Ali Hasan Al-Halabi itu berjalan di atas jalan mereka. Nah, dikatakan berjalan di atas jalan mereka. Nah, karena barakallahu fikum, nah, kata Syekh Rabi setelah menerangkan ini tadi, kata beliau, wasaru ala hadzal manhajil batil wa nasaja ala min walihi Abu al-Hasan al-Ma'ribi wa Adnan Ar-Ur wa Ali Hasan Abdul Hamid fi harbi ahli sunnah wa isqati ulama'ihim ورميهم بالغلو والدفاع عن أهل الباطل والبدع واختراع الأصول الفاجرة لهذا الدفاع المخزي واعتبارهم أهل البدع من أهل السنة. واعتبارهم أهل البدع من أهل السنة. Dan berjalan di atas manhaj yang batil ini dan berjalan di atas metode mereka Abul Hasan Al-Ma'ribi yang juga Misri, Adnan Ar'ur Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dalam memerangi Ahlus Sunnah dan menjatuhkan ulama-ulama Ahlus Sunnah, menuduh Ahlus Sunnah dengan tuduhan bahwa Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang gulu, orang-orang yang ekstrim, ya, dan membela Ahlul Batil, membela Ahlul Bid'ah, dan bahkan mereka Adnan Ar'ur, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi mengarang kaidah-kaidah fajirah, prinsip-prinsip, ya, prinsip-prinsip untuk merusak, ya, kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah demi untuk mendukung difa', ya, pembelaan mereka terhadap Ahlul Bidah. Nah, yang makna atau hakikat prinsip-prinsip mereka itu adalah mematikan prinsip al-wala wal-bara. Mematikan prinsip al-wala wal-bara. Nah, sehingga tidak ada wala, loyalitas, ya, kepada Ahlus Sunnah. Tidak ada bara, berlepas diri, kebencian dan permusuhan kepada Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Itu inti prinsip-prinsip mereka. Meskipun dikemas oleh mereka dengan, ya, kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Yang itu modifikasi terhadap, ya, kaidahnya Ikhwanul Muslimin. Yang masyhur. Naam. Yang mengatakan nata'awanu fima attafaqna 'alaihi wa ya'tadu ba'duna ba'dan fima ikhtalafna 'alaihi. Kita mari kita bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan kita saling memahami dan saling memaafkan, jangan mempermasalahkan hal-hal yang kita berselisih. Meskipun perselisihan itu tingkatannya sudah perselisihan prinsip akidah yang tingkatannya seperti kita dengar tadi. Oleh karena itu ikhwanul muslimin tidak peduli mereka merangkul Rafidhah, Syiah, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, bahkan orang kafir pun dirangkul. Nah, karena mereka punya prinsip ini. Nah, prinsip-prinsip yang dibuat oleh Abul Hasan Al-Misri Al-Ikhwani, Ali Hasan Al-Halabi Al-Ikhwani. Nah, sama. Ya. Jadi tampak bahwa manhaj mereka manhaj Ikhwanul Muslimin. Hanya dimodifikasi kalimatnya. Nah, untuk mengaburkan, yaitu mematikan al-wala wal-bara. Nah, dan mereka menganggap dengan itu bahwa Ahlul Bid'ah adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Barakallahu fikum. Sampai pada tingkatan yang sangat mengagetkan. Kata Syekh Rabi, hatta wasala bihimul amru, sampai pada tingkatan kesesatan mereka, ila difa' amman yaqulu bi wahdatil wujud, membela orang yang meyakini wahdatul wujud. Siapa yang dimaksud membela orang yang meyakini wahdatul wujud? Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi mengatakan bahwa jamaatut tabligh itu Ahlus Sunnah. Padahal jamaatut tabligh itu berbaiat di atas empat tarikat sufi, yang keempat tarikat sufi ini keempat-empatnya meyakini akidahnya Ibn Arabi, yaitu akidah wahdatul wujud. Jamaatut tabligh yang berbaiat di atas empat tarikat sufi, ya, yang keempat-empatnya meyakini wahdatul wujud, kata Abul Hasan, Ahlus Sunnah mereka itu. Dibela oleh dia. Nah, dan membela orang yang yad'anu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yu'til sifatillah ya, membela orang yang mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menta'til, menepis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah. Nah. Kita akan dengar nanti Ali Hasan Al-Halabi memuji tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh Syiah Rafidhah, ya, tokoh-tokoh Sufiyah dan yang lainnya, bahwa mereka itu adalah ulama siqat umana. Mereka itu adalah ulama-ulama terpercaya dan mereka itu adalah, ya, orang-orang yang terpercaya. Nah, wa yaf'alu hadza Abu al-Hasan wa Adnan Ar'ur wa yansuruhuma. Ini dilakukan oleh Abu al-Hasan dan Adnan Ar'ur wa yansuruhuma. Ya. Wa yu'ayyiduhuma wa yudafi'u anhuma wa yatawallahuma Ali Hasan Abdul Hamid wa hizbuhu. Naam. Ini dilakukan oleh Abu al-Hasan Adnan Ar'ur dan di Abu al-Hasan Adnan Ar'ur kemudian ditolong, didukung dan dibela mati-matian dan diberi wala oleh Ali Hasan Abdul Hamid dan pengikutnya. Nah, thumma yanhadiru Abu al-Hasan, kemudian Abu al-Hasan, ya, menggencirkan dirinya lebih rendah lagi pada tingkat kesesatan yang lebih sesat lagi. Fayudafi'u bil kadhib wal khiyanat, dia membela dengan kedustaan dan pengkhianatan an ahli wahdatil adyan, ya, ahli wahdatil adyan, penganut wahdat al adyan, persatuan seluruh agama. Wa hurriyat al adyan, kemerdekaan, kebebasan memeluk agama apa saja terserah. Wa khuwatil adyan, dan persaudaraan seluruh umat beragama. Nah, tokoh-tokoh yang menyerukan, ya, persatuan seluruh agama, kemerdekaan beragama, persaudaraan beragama. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti itu. Nah, Hasan At-Turabi, ya, Hasan At-Turabi yang juga dikafirkan oleh Syekh Muqbil dan yang lainnya. Mengkafirkannya, ya, sampai pada tingkatan ini dia mengatakan boleh-boleh saja seorang muslim itu jadi Yahudi, tidak apa-apa, boleh. Nah, tidak apa-apa. Nah, dan dia mengatakan yaitu kebebasan, itu namanya kebebasan, ya, kemerdekaan beragama, hak asasi manusia, terserah. Nah, dan dia memimpin muktamar untuk persatuan umat beragama sedunia, ya, dan yang hadir di situ bersamanya pendeta-pendeta, pastor-pastor. Nah, Yusuf Al-Qardawi juga seperti itu, sama. Nah, kita lihat tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin seperti ini. Sebabnya apa? Apa rahasianya? Kenapa mereka sampai pada tingkatan yang sesat seperti itu? Karena mereka meninggalkan manhaj al-wala wal bara. Nah, sehingga terseret sejauh itu. Nah, Abu al-Hasan membela tokoh-tokoh seperti itu. Wa yastamirru Ali Hasan wa man jara majrahu fi dhabbi anhu, dan yastamir terus, lanjut Ali Hasan Al-Halabi, dan yang berjalan di atas jalannya di dalam membelanya. Ya? Membela Ali Hasan. Wa isqad al-ulama, dan menjatuhkan martabat ulama alladhina yansahunahu, yang telah menasihati dia, yang menasihati dia. Wa yubayyinuna inhirafahu, dan menerangkan kesesatannya. Thumma yanhadiru Ali Hasan, kemudian Ali Hasan, ya, turun lebih rendah lagi, yang semakin sesat. Wa hizbuhu, dan kelompoknya, ila madhi wahdatil adyan wa ukhuwatil adyan wa hurriyatil adyan wa musawati ahli adyan wa dalalatin ukhra, yaitu sampai tingkatan menyanjung, ya, menyanjung keyakinan persatuan seluruh agama, persaudaraan seluruh umat beragama dan kebebasan seluruh agama saja, dan persamaan derajat seluruh umat beragama. Nah, ingat tadi di antara keyakinannya Ibn Arabi, masih ingat? Barusan tadi kita dengar Ibn Arabi meyakini bahwa seluruh agama itu sama, baik, maka dia meyakini semuanya. Nah, sekarang tokoh-tokoh yang menyerukan keyakinan seperti ini dipuji oleh Ali Hasan, oleh Abul Hasan. Kalian mulai faham sekarang kenapa Syekh Rabi mengatakan mereka-mereka ini, Abul Hasan, Ali Hasan, berjalan di atas manhajnya Jamaluddin Al-Qasimi dan manhajnya tokoh Freemasonry siapa? Muhammad Abdul Misri. Faham kan sekarang? Hah? Mulai kelihatan jalurnya. Naam. Wa yamdahu Ali Hasan, memuji man yu'ayyidu hadhihi ad-dhalalat. Siapa-siapa yang mendukung kesesatan-kesesatan ini. Wa yad'u ilaiha, dan menyerukan padanya. Wa yubaligu fi madhihim, dan berlebihan Ali Hasan memuji mereka ala ikhtilafi madhahibihim, dengan perbedaan mazhab yang ada di antara mereka. Mereka-mereka itu adalah min rawafid wa sufiya wa ilmaniyin. Ali Hasan berlebih-lebihan memuji mereka dari kalangan tokoh-tokoh Rafidah. Ya, yang kita harus tahu juga bahwa ar-Rafid bid'ah Rafidah itu juga, yakni Syiah Rafidah ini tingkatan bid'ah yang juga sudah sampai pada tingkatan kufur. Ya, Khomeini dan kawan-kawannya. Kufar mereka. Iran itu negara kafir, bukan negara Islam. Nah, sasarannya untuk menghancurkan Islam, pemerintahan-pemerintahan Islam, kaum muslimin. Nah, mereka punya keyakinan-keyakinan kufur. Ya, seluruh sahabat kafir, hanya Ali bin Abi Thalib, Fatimah dan Hasan, Husain, segelintir sahabat saja yang masih dianggap muslim oleh mereka. Nah, ya, dan meyakini bahwa imam-imam mereka, imam 12 istilahnya, itu lebih tinggi martabatnya daripada para nabi dan rasul, dan lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Nah, dan seterusnya dari kesesatan mereka yang sangat banyak. Ini Rafidah. Ya. Tokoh-tokoh Rafidah itu disanjung setinggi langit oleh Ali Hasan. Tokoh-tokoh sufi yang sudah kita dengar kesesatannya sufi. Ya, Ibn Arabi disanjung setinggi langit oleh Ali Hasan. Ilmaniyun, tokoh-tokoh sekuler, ya, yang juga kekufuran, yang ingin meniadakan, ya, agama dalam negara, dari negara, dan dari pemerintahan. Nah, itu juga disanjung setinggi langit oleh Ali Hasan. Fayasifuhum, Ali Hasan menyifati mereka bi annahum ulama thiqat wa hukam umana. Mereka itu adalah ulama-ulama terpercaya, dan mereka itu adalah hakim-hakim yang terpercaya, yang amanah. Nah, yaitu ada sebuah risalah, namanya Risalah Amman. Risalah Amman ini, ya, isinya adalah menyerukan persatuan seluruh agama, kemerdekaan, kebebasan meluk agama apa saja, persaudaraan seluruh umat beragama, dan persamaan derajat mereka semuanya. Nah, dan itu ditandatangani, dipersaksikan isinya oleh tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh sufi, ya, tokoh-tokoh sekuler. Kemudian Ali Hasan memuji risalah itu dan mengatakan ini risalah mewakili Islam yang adil. Nah, dan rekamannya ada. Rekaman suaranya Ali Hasan ini ada. Nah, dan kami sudah dengar. Nah, di sini Ali Hasan وَيَمْدَحُ مَنْ يُدَافِعُ أَنْ هَذِي الدُّلَالَةِ, dia memuji siapa saja yang membela kesesatan-kesesatan ini. وَيُحَارِبُ مَنْ يَنْتَكِدُهَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ, dan dia memerangi siapa saja di kalangan ahlus sunnah yang mengkritisi kesesatan-kesesatan itu, yang membantah kesesatan itu, diperangi oleh Ali Hasan. Nah, demi membela kesesatan itu. Nah, di sini Syekh Rabi mengingatkan, jangan tertipu dengan ucapan Ali Hasan yang dia umumkan. Dia punya ucapan, punya statement, Ali Hasan ini punya statement yang disebar oleh dia, bahwa dia mengkafirkan siapa saja yang meyakini wahdatul adyan, persatuan seluruh agama, ya, kebebasan kemerdekaan memeluk agama apa saja dan persamaan seluruh agama. Dia punya statement mengkafirkan itu. Nah, tetapi jangan terkecoh oleh itu, kata Syekh Rabi, karena dia itu mutalawin dzu alwan, kata Syekh Rabi. Ali Hasan itu mutalawin, ya, dia itu dzu alwan, orang yang berwarna-warni, punya banyak warna. Warnanya di sini lain, warna di sana lain. Nah, yang tidak tahu warna-warninya ya terkecoh. Nah, ya, kata Syekh Rabi, memang dia di masa yang lalu seperti itu. Dia mengkafirkan para penganut keyakinan tadi. Penganut keyakinan persatuan seluruh agama, kemerdekaan, kebebasan beragama, dan penyamaan seluruh agama. Dia mengkafirkan di waktu yang lalu. Ketika muncul risalah tadi yang kami terangkan itu, satu aman itu, yang isinya menyerukan ini, ya, dan kesatang-kesatang lainnya ada di dalam risalah itu, ternyata Ali Hasan menganjurkan, ya, kaum muslimin kepada risalah itu. Dan dia, nah, kata Syekh Rabi, asyada biha wa'tabaruha syarihatan lil Islam, dia menunjukkan kaum muslimin untuk mengikuti risalah itu dan menganggap risalah itu telah menerangkan Islam yang sesungguhnya, wa annaha tumastilu wasatiyal Islam, dan ini mewakili menggambarkan keadilan Islam. Ketika salafiyun mengkritisi Ali Hasan, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu merekomendasi itu? Menyanjung itu? Ya? Pada itu kesesatan-kesesatan yang sudah kita dengar dulunya dia mengkafirkan itu. Sekarang didukung, disanjung. Ya? Ternyata apa yang dilakukan oleh dia, dia bersama dengan kelompoknya membela hal itu, dan dia mencela ulama yang membantah kesesatan-kesesatan itu. Nah. Dan dia memuji, ya, tokoh-tokoh yang banyak yang mendukung kesesatan itu yang kita dengar tadi, tokoh-tokoh Rafidhah, tokoh-tokoh ekstrem Sufiyah, tokoh-tokoh sekuler. Dan sampai hari ini, kata Syekh Rabi, lam yataraja an syai'in min dzalik ila yaumina hadza. Sampai hari ini Ali Hasan belum rujuk. Nah, kemudian kata Syekh Rabi, di hari-hari ini juga Adnan Ar-Ur, ya, mengumumkan dia mengajak orang untuk mengikuti keyakinan ini tadi, yaitu wahdatul adyan, hurriyatul adyan, ukhuwatul adyan, musawat ahli adyan. Nah, ya, dia mengajak kepada ini. Persatuan seluruh agama, kemerdekaan, kebebasan agama saja, persamaan seluruh agama. Nah, dan ternyata Ali Hasan tidak tergugah, ya, untuk membantah Adnan Ar-Ur, untuk menyalahkan Adnan Ar-Ur. Bahkan ikut bergabung dengan kelompoknya Adnan Ar-Ur yang menyuruhkan ini. Nah, barakallahu fikum. Ana berharap sampai pada keterangan ini, ya, kalian mulai ada gambaran, ya, sejauh mana kesesatan mereka dan bahayanya. Sehingga memang tidak main-main kenapa ditahdir oleh ulama, ya, dan kesamaan jalur perjalanan mereka dengan Jamaluddin Al-Qasimi serta Muhammad Abdul Al-Misri. Nah, oleh karena itu ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Rabi' dan yang lainnya, ternyata ada orang-orang yang terus berusaha membela Abu Hasan, membela Ali Hasan, Nah, ya di antaranya Ibrahim Ar-Ruhaili. Kemudian mengaburkan kaidah-kaidah di dalam menghadapi bid'ah, ya, dan tokoh-tokoh mubtadi' dengan dalam tulisan An-Nasihah. Nah, maka ini dibantah sebagaimana tidak kita dengar tadi oleh Syekh Rabi' dan Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka kita akan menggali kaidah-kaidah yang ditulis oleh Syekh Rabi' dan dilengkapi dengan apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, ya. Ada kedua buku itu, ya. Kaidah-kaidah yang benar, yang lurus, dan kami akan mengisyaratkan kesalahan, ya, dan penyimpangan kaidahnya Ibrahim Ar-Ruhaili ketika menyebutkan kaidah-kaidah tersebut. Nah, baik, di antara kaidah tersebut yaitu, nah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk memperhatikan, ya, sisi akidah manhaj. Di samping itu juga wajib memperhatikan masalah akhlak. Nah, ini kaidah yang pertama. Nah, jadi, ya, untuk menjadi seorang sunni salafi yang sempurna, nah, akidah, keyakinan ini diluruskan, kemudian juga sisi akhlak disempurnakan. Sisi akhlak. Nah, dalam hal merintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari kemungkaran. Naam. Kemudian menjaga sholat berjamaah, ya, berhaji, berjihad, sholat Jumat, sholat Id, berhari raya bersama dengan pemerintah. Nah, baik pemerintahnya itu adalah pemerintah-pemerintah yang soleh maupun pemerintah-pemerintah yang fajir, fasik, punya kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar. Nah, tetap menjaga, ya, kebersamaan dengan mereka selama tidak bermaksiat kepada, tidak dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga salat berjamaah, ya, saling memberi nasihat, bersabar ketika ada cobaan dari Allah, bersyukur ketika ada nikmat dari Allah, ridha dengan qada, keputusan, ketetapan takdir Allah. Nah, kemudian menjaga silaturahim, ya, memaafkan orang yang bersalah, dan semisalnya dari akhlak-akhlak yang mulia, bertutur kata yang baik, yang sopan. Nah, dan akhlak-akhlak yang mulia, dan menjaga diri dari akhlak-akhlak yang jelek, mencaci maki, ya, mengumpat, ya, dan akhlak-akhlak yang lainnya. Baik, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tetapi jika ada seorang sunni salafi yang kemudian punya kekurangan di sisi akhlak. Nah, ini. Dia punya kekurangan di sisi akhlak. Perangainya, tutur katanya, atau bahkan terjerumus dalam pelanggaran syariat, ya, sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Apakah kemudian dia keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah Jamaah? Apakah kemudian dikatakan, oh, dia bukan sunni salafi? karena dia melakukan sesuatu yang haram, jelek akhlaknya. Nah, kaidahnya dalam hal ini tidak. Selama prinsip-prinsip Ahlus Sunnah masih dia pegang. Jadi seorang dikeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah Jamaah kalau dia melanggar prinsip Ahlus Sunnah Jamaah. Satu saja prinsip Ahlus Sunnah Jamaah yang dilanggar, maka dia keluar. Nah, dia meyakini prinsip Khawarij, satu saja. Misalkan dia mengikuti prinsip Khawarij, yaitu bahwa pelaku dosa besar kafir. Ini prinsipnya Khawarij. Jika dia meyakini ini, maka dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meskipun satu ini saja. Apalagi kalau dua dan seterusnya. Tapi kalau dia melakukan sesuatu yang haram, ya, melanggar syariat yang terkait dengan masalah akhlak, amalan, bukan terkait dengan prinsip, dia tidak dikeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah. Nah, difahami ini. Kata Syekh Rabi', man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah wa saru ala manhajihim wala wabara. Barang siapa mentahqiq, merealisasikan akidah ahli sunnah dan berjalan di atas manhaj mereka, wala an wabara'an dalam hal wala dan bara', wa hasala minhu kusurun fil akhlak, kemudian terjadi ada kekurangan dalam hal akhlaknya, la yakhruju an da'irati ahli sunnah, dia tidak keluar dari lingkaran ahli sunnah ila da'iratil bid'ah, kepada lingkaran bid'ah. Wa ma arafna an ahli sunnah, dan kami tidak mengetahui, ya, satu pun dari ahli sunnah tabdi'a man yuqassiru fil akhlak, adanya tabdi' fonis mubtadi kepada orang yang punya kekurangan di bidang akhlak. Wa hatta law waqa'a sunni, meskipun seorang sunni terjerumus fi ba'dil ma'asi, pada sebagian maksiat, la yakhruju bidzalika an da'irati sunnah, dia tidak keluar dari lingkaran sunnah dengan itu, tidak dikeluarkan dari lingkaran Ahlus Sunnah Jamaah. Nah, sebagai pelengkap, nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam At-Taqubat As-Sharihah, ya, setelah mentakrir, menetapkan apa yang sama yang kita dengar dari Syekh Rabi, nah, yakni beliau mengatakan, inna minal mutaqarrar lada ulam ahli sunnah, di antara yang tetap di sisi ulam ahli sunnah, anna man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, barang siapa merealisasikan, mewujudkan i'tiqad ahli sunnah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, wa kana muqassiran fil amal, dan dia, ya, kurang atau melalaikan dalam hal amal, wal qiyam bil wajibat as-sulukiyah, dan melalaikan kewajiban yang terkait dengan suluk akhlak, fa innahu yantafi'u bihadzal i'tiqad, maka dia mengambil manfaat dari i'tiqadnya itu, yakni dia tetap sebagai sunni salafi, lakin la yu'tabaru min ahli al-imtithalil kamil, akan tetapi dia tidak dianggap, tidak diperhitungkan sebagai, ya, ahlu sunnah yang mengamalkan syariat secara utuh, secara sempurna. Wa hadha huwa alladhi yuqalu fihi, inilah yang dikatakan, diistilahkan, fussaqu ahli sunnah, orang-orang fasiknya ahlu sunnah. Ahlu sunnah tapi fasik, orang-orang fasiknya ahlu sunnah, bukan orang-orang solehnya ahlu sunnah. Nah, qala al-imamu Ahmad, Syekh Abdul Bukhari menukil ucapan al-imam Ahmad, ya, yang dinukil dari kitab Tabaqat Al-Hanabilah. Kata Imam Ahmad, kuburu ahli sunnah min ahli al-kabair raudhah. Kuburannya ahli sunnah dari kalangan pelaku-pelaku dosa besar, orang-orang fasiknya ahli sunnah, kuburannya adalah raudhah. Kuburannya adalah taman, ya, dari taman-taman surga. Wa kuburu ahli al-bid'ah min az-zuhad hufrah. Kuburannya ahli al-bid'ah min az-zuhad, yang merupakan tokoh-tokoh zahid, ya, tokoh-tokoh zuhud, orang-orang zahid, orang-orang yang zuhud dari kalangan ahlul bid'ah, kuburan-kuburan mereka adalah hufrah, adalah lubang-lubang neraka. Fusaku ahli sunnah awliya'ullah, orang-orang fasiknya ahlus sunnah mereka wali-wali Allah. Wazuhadu ahli bid'ah da'ullah, sedangkan tokoh-tokoh zuhudnya ahlul bid'ah, mereka adalah musuh-musuh Allah. Jadi jangan terpengaruh dengan kekhusyuan, dengan kezuhudan, dengan bagusnya akhlak tutur kata seorang mubtadi seperti Al-Mansur Khalifah Abbasiyah tadi, yang terkecoh dengan mubtadi besar Syekh Mu'tazilah itu Amr bin Ubaid, karena lihat orangnya khusyuk, lihat orangnya masya Allah santun, sopan, zahid, zuhud, ya, dia dekat-dekat bukan ingin dapat sesuatu ini, zuhud terhadap dunia. Akhirnya terkecoh, disanjung oleh dia, padahal mubtadi kesesatannya luar biasa. Nah, jadi hati-hati, lihat orang, masya Allah, jenggotnya panjang, lebat, pakai imamah, sholatnya paling depan, atau jadi imam masjid, bicara sopan, santun, ya, padahal dia mubtadi. Nah, jadi jangan terkecoh dengan akhlak. Nah, baik. Meskipun alhamdulillah, pada hakikatnya, kata Syekh Rabi, wa ma hadza fa ahlus sunnah al-mu'asirun. Bersama dengan ini ahlus sunnah yang ada di masa ini, ka aslafihim, seperti salaf-salaf mereka yang terdahulu, ya'taqiduna al-aqaid as-sahihah, mereka meyakini akidah-akidah yang benar, wa yasiruna 'ala al-manahij asy-syar'iyyah al-'azimah, mereka berjalan di atas manhaj-manhaj syariat ini yang agung, wa yaqumuna bihadhil a'mal azimah, mereka menegakkan amalan-amalan yang agung yang mulia, wal akhlak al-karimah, punya akhlak-akhlak yang mulia. Alhamdulillah. Nah, kita mendapati ulama-ulama kita, ya, tokoh-tokoh, ya, dakwah salafiyah, dan alhamdulillah salafiyun, ya, salafiyat, kita mendapati mereka seperti itu. Allati la yalhaquhum fiha firaqul fitan wadh-dhalal, yang mereka dengan itu tidak bisa disamai, ditandingi dalam hal kelurusan akidah mereka, prinsip mereka, dan dalam hal amal akhlak mereka yang masya Allah tidak bisa disamai oleh golongan-golongan, ya, sesat, dan golongan-golongan fitnah. Nah, meskipun ada sebagian, kan begitu, ada sebagian, ya, dari kalangan ahlus sunnah yang punya sesuatu yang tercelah akhlaknya, ya, dalam hal kelalaian beramal. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kaidah berikutnya, yaitu berdakwah dengan hikmah. Nah, sunnah jamaah punya prinsip berdakwah dengan hikmah. Nah, dengan bijak. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Yang dimaksud dengan hikmah sebenarnya didefinisikan oleh para ulama adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi al-la'iq. Nah, waktan wa makanan. Nah, yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, yang selaras. Waktu dan tempat. Nah, berarti, ya, berbeda-beda, ya, berbeda-beda di dalam menyikapi sesuatu, ya, tergantung waktu dan tempatnya, tergantung keadaan, dan tergantung orang yang terkait yang disikapi. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah, bijak. Nah, dalam hal ini dikenal dalam syariat ini, nah, ada yang dikenal dengan dalam berdakwah dengan arif wal lin, dengan lemah lembut. Nah, dengan targhib, ya, mentarghib, yakni menggembirakan dan memberi berita-berita gembira, janji-janji kebaikan, ya, dunia dan akhirat bagi yang mengikuti al-haq. Nah, kemudian ta'lif, ta'liful qulub, memikat, mengikat hati. Nah, dan ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada, ya, sebagian orang. Nah, kepada sebagian orang. Tayyib. Ada juga yang dikenal dengan at-tarhib, apa syiddah. Nah, ada yang dikenal dengan sikap asyiddah, yaitu keras. Nah, ini jika pada tempatnya, jika memang dibutuhkan syiddah. Nah, ada juga yang dikenal dengan tarhib, ya, yakni menakut-nakuti dengan azab Allah, hukuman Allah bagi yang melanggar syariat, bagi yang menyelisihi al-haq. Nah, dan ada juga yang dikenal dengan al-hajr. Nah, sampai pada tingkatan hajr, yakni memboikot. Nah, sebelumnya kita fokuskan dulu kepada sikap kaidah al-rifq wal-lin dan asyiddah. Nah, ini dulu, kemudian nanti pada pembahasan berikutnya, ya, pada berikutnya terkait dengan at-targhib, at-ta'lif, at-targhib dan at-tarhib dan al-hajr. Nah, arif wal-lin, yani berlemah lembut. Nah, di dalam berdakwah. Dan, ya, ada juga yang dikenal dengan asyid, asyiddah, keras. Nah. Nah, di sini yang menjadi titik pembahasan, yaitu Ibrahim Ar-Ruhaili dalam hal ini mengangkat-angkat atau mengedepankan yang namanya Arif Wallin. Nah, Arif Wallin. Dan para pengikutnya, ya, para pengikutnya, kelompoknya, kelompoknya Ali Hasan, Abul Hasan, nah, dan pengikutnya Ibrahim Ar-Ruhaili, ya, mereka menyerang ulama Syekh Rabi dan yang berjalan bersamanya dengan tuduhan syiddah. Mereka itu keras. Nah, keras. Nah, mereka itu tidak hikmah. Nah, mereka itu kurang hikmah dalam berdakwah. Mereka itu keras. Nah, perlu diketahui di sini bahwa keras pada tempatnya itulah hikmah. Nah, coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyifati para sahabat terhadap orang-orang kafir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammad adalah Rasulullah. Orang-orang yang bersamanya, para sahabat, kaum mukminin, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Dan mereka lembut saling mengasihi sesama mereka. Nah, ya ayuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin waghlub alaihim. Wahai nabi, berjihadlah kamu menghadapi orang-orang kafir, jihad kepada orang-orang kafir dengan perang. Wal munafikin, nah, dan terhadap orang-orang munafik. Jihad terhadap orang-orang munafik adalah bil lisan wal bayan, dengan lisan hujjah, dengan penjelasan, membantah syubhat-syubhat mereka. Nah, ya, dan ini merupakan dalil, ya, jadikan dalil oleh ulama, jihad membantah ahlul bidah wal ahwa adalah jihad fisabilillah. Karena ahlul bidah wal ahwa itu berjalan di atas jalannya orang-orang munafik dalam mengaburkan syariat, mengaburkan al-haq dengan syubhat-syubhat. Jihad melawan mereka adalah dibantah. Nah, ya ayuhan nabi jahidul kuffar wal munafikin waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kamu kepada mereka. Keras kepada mereka. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalil-dalil lainnya yang semakna dengan ini. Nah, ya, bagaimana sikap kerasnya Nabi Allah SWT pada peperangan di dalam menghadapi kaum Quraisy. Beliau mengutus, ya, ahli-ahli syair, pujangga-pujangga sahabat yang terkemuka. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengutus pertama kali adalah Ibnu Rawahah untuk menyerang orang-orang Quraisy dengan, ya, panah-panah syair-syair mereka yang pedas. Nah, yang menyakiti mereka diserang dengan bait-bait syair. Nah, Nabi SAW belum puas. Diutus yang kedua, Ka'ab bin Malik. Belum puas juga. Sampai kemudian mengutus Hasan bin Thabit. Nah. Kemudian Hasan bin Thabit ini yang memuaskan Nabi SAW. Betul-betul menguliti, ya, kufar Quraisy dengan bait-bait syairnya. Nah. Dan kata Nabi SAW pada hadis Al-Bara bin Azib, muttafaq alaih, uhjuhum. Kata Nabi SAW kepada Hasan bin Thabit, uhjuhum. Au hajihim. Wa Jibril ma'ak. Serang mereka dengan syair-syairmu. Dan Jibril bersamamu, menolongmu. Nah, ini adalah gambaran sikap syiddah kepada ahlul batil. Nah. Kata Syekh Rabi' dalam bayan, wal Quran was sunnah fihi ma ad-da'watu ila ar-rifq wal lin. Dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, di dalamnya terdapat seruan untuk bersikap rifq wal lin, lemah lembut. Wa fihi ma asyiddah, dan dalamnya terdapat seruan untuk bersikap keras alal yahud, kepada kaum Yahud, wan nasara kaum Nasrani, wal musyrikin wal munafikin, kaum musyrikin dan kaum munafikin. Bal, bahkan hatta seruan perintah untuk bersikap keras hatta alal usati minal muslimin, terhadap, ya, pelaku-pelaku maksiat dari kaum muslimin. Hadza idza lam yanfa' ar-rifq wal lin wal afw was-safh. Ini jika memang tidak bermanfaat sikap lemah lembut maaf yang diberikan. Nah, oleh karena itu, ya, ana teringat untuk menyebutkan faedahnya Syekh Ibnu Utsaimin, kita dianjurkan dalam hal akhlak misalnya untuk memberi maaf saudara kita yang bersalah, kan begitu. Nah, itu jika kita beri maaf dan ada faedahnya, maslahatnya. Kalau jika diberi maaf, diulang, terus saja dia seperti itu, tidak ada manfaatnya dimaafkan, ya, maka lain perkaranya. Nah, maka lain perkaranya. Justru dimaafkan dia semakin menginjak-injak dan semakin jadi. Maka lain sudah. Jangan dimaafkan jadinya kalau seperti itu. Nah, sebagai pelajaran bagi dia. Nah. Nah, sekarang terkait dengan dengan mereka-mereka ini, ya, Abul Hasan, Ali Hasan dan pengikutnya. Mereka sudah dilemah-lembuti oleh ulama, oleh Syekh Rabi dan ulama. Mereka itu sudah dinasihati bertahun-tahun sebelum ditahdzir. Nah, sudah dinasihati bertahun-tahun sebelum ditahdzir. Ya. Syekh Rabi secara khusus membantah prinsip-prinsipnya Abdul Hasan itu facts dengan facts. Enggak ada orang lain yang tahu. Facts dengan facts bertahun-tahun. Tapi tidak ada perubahan. Ya. Didudukkan, dinasihati oleh ulama, tidak ada perubahan sampai pada tingkatan ya memerangi ahlus sunnah, maka justru balik menyerang orang yang menasihati, menyerang ahlus sunnah. Ya. Pada kondisi seperti ini masih dilemah-lembuti. Padahal sudah mengobarkan fitnah dan merusak di mana-mana. Nah. Jadi, sudah harus siddah. Dalam arti, mereka bahasakan bahwa itu siddah. Ketika kita tahdir mereka, kita kehajar mereka. Nah, memang sudah pada tempatnya. Itulah hikmah dalam hal ini. Itulah hikmah terhadap mereka dalam hal ini. Nah, untuk ya tujuan-tujuan yang agung dari syariatnya akan kita pelajari nanti. Apa saja tujuan-tujuan hajar itu. Nah, itu ibadah yang mulia. Ya, dan apa tujuannya? Ya, kita akan pelajari nanti. Ada kaidah berikutnya. Nah, di antara bait syair yang sering dibawakan oleh ulama, Syekh Ibnu Baz menyebutkan ini, Syekh Rabi juga menyebutkan di sini dalam bayan, ya, tentang syiddah, ya, pada tempatnya kata sang penyair, da'al Mustafa dahron bimakkata lam yujab, wa qad lana minhu janibun wa khitabu, falamma da'a wassayfu, saltun bikaffihi, lahu aslamu wastaslamu wa anabu. Al-Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalnya berdakwah dahron, ya, bertahun-tahun di Makkah. Lam yujab. Tidak ada yang menyambut dakwahnya. Ya. Dakwahnya dengan lemah lembut masih. Karena belum sampai pada tingkatan jihad kan? Ya. Nah, karena lemahnya kaum muslimin. Waqad lana minhu jani wa khitabu, sungguh ketika itu ya beliau lembut, sikapnya lembut, ucapannya, khitabnya lembut berdakwah, tapi tidak ada yang menyambut. Nah, tidak ada yang menyambut. Jadi ternyata dakwah dengan lemah lembut ketika itu dengan kondisi yang ada di Makkah itu tidak berhasil. Nah, terhadap orang-orang Quraisy, falamma da'a was-sayfu saltum bikafi, tatkala beliau berdakwah, yakni ketika di Madinah sudah punya pemerintahan, sudah punya kekuatan, sudah menyusun pasukan, yakni para sahabat. Nah, baru kemudian syaratkan jihad. Ketika berdakwah dalam keadaan pedang terhunus di tangan beliau, ini dengan jihad fisabilillah, lahu aslamu wastaslamu anabu, kepada beliau mereka kemudian masuk Islam, ya, berserah diri kepada Allah dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian berhasil dakwahnya, yaitu dengan jihad, dengan syiddah. Nah, ini menunjukkan bahwa hikmah itu adalah penempatan rifq wal lin dan syiddah. Kalau lin dan rifq tidak bermanfaat, harus dengan syiddah, maka dengan syiddah. Nah, yang terkait dengan apa yang ditudingkan oleh mereka bahwa mereka itu keras, syiddah, tidak hikmah. Nah, demi untuk membela ya Abu Hasan, Ali Hasan, nah, Ar-Ruhaili, dan semisalnya, maka seperti sudah kalian dengar tadi. Nah, itu selalu sudah melalui ya tahapan arif wal wallin. Nah. Ya. Abdurrahman Abdul Khaliq, pendiri Ihya At-Turats Al-Ikhwani, Yayasan Ihya At-Turats Al-Ikhwaniyah. Ya. Dan termasuk kesan Ihya At-Turats adalah mendukung khuruj pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Nah, Abdurrahman Abdul Khaliq itu sudah dinasihati bertahun-tahun oleh Syekh Rabi. Nah, dengan lembut. Nah, dengan lembut. Kalau datang ke Madinah, Syekh Rabi yang jemput dengan mobil pribadinya. Diajak jalan-jalan. Dinasehati berdua. Nah, untuk diluruskan. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Tapi tidak ada hasilnya. Sampai kemudian, ya, dia kemudian menyebar prinsipnya, kesatannya, maka ya harus disikapi. Harus ditahdir. Nah, itulah hikmah. Nah, dan kita akan dengar nanti tujuan ya daripada tahdzir dan hajar. Nah, di samping itu adalah awalnya itu adalah ibadah ya, penerapan al-wala wal bara ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, dan itu juga untuk menjaga umat, maslahat umum ya, untuk menjaga umat agar tidak ikut sesat bersama mereka. Adapun mereka sudah dinasihati, tidak ada manfaatnya. Nah, kalau dengan tahdzir dan hajar ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalau itu membuat mereka sadar, kalaupun tidak, ya terserah. Yang penting umat dijaga, tidak ikut rusak bersama mereka. Nah, barakallahu fiikum karena waktu. Jadi nanti insya Allah kaidah berikutnya apa yang sudah disyaratkan tadi, yaitu terhib, taklif, kemudian terhib dan hajar. Nah, atau naam. Iya. Nah, insyaallah kita lanjutkan sesuai dengan jadwal yang ada nanti. Barakallahu fiik. Fadhlu jazakumullah.